Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخوات في الله رحماني ورحمكم الله Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sekalian. Nikmat yang amat sangat banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, menuntut dan mengharuskan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana banyak kaum muslimin yang ketika dia merealisasikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara-cara menyimpang dari cara-cara yang dituntunkan oleh syariat Allah di dalam bersyukur kepadanya, mereka terkadang terjerumus ke dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bersyukur kepada Allah, mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terjadi di kalangan masyarakat, adanya sedekah ini dan sedekah itu, adanya sedekah bumi dan sedekah laut, mereka mengeluarkan sekian banyak macam makanan, sekian banyak macam minuman dan disertai dengan berbagai macam acara maksiat. Mereka merasa bahasanya mereka sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka hasilkan selama ini mengais, mencari rezeki di lautan. Mereka dapatkan rezeki dari laut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, yang di dalamnya terisi dengan berbagai macam makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan bentuk rasa syukur, atau mereka ingin tolak balak dan lain sebagainya, dari apa yang mereka ucapkan justru mereka bukan mewujudkan rasa syukur kepada Allah, sebaliknya mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan acara-acara tersebut. Bahkan yang terjadi, mereka menyatakan sedekah, menyedekahi lautan agar lautan membawa manfaat, membawa rahmat. Ini berarti juga sedekah kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang diiringi dengan perbuatan-perbuatan syirik, dengan cara penyembelihan kepada lautan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk penyimpangan di dalam mewujudkan rasa syukur kepada Allah. Bahkan sekarang ini, kalau dulu mungkin mereka hanya mengeluarkan sekedar makanan dan arak-arakan begitu saja, arakan-arakan yang ada sudah disertai dengan berbagai macam iringan musik. Sekian banyak mobil dengan iringan-iringan musik yang katanya mewujudkan rasa syukur, ingin bersedekah, ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemaksiatan yang mereka lakukan ini bukan bentuk rasa syukur. Maka kaum muslimin wal muslimah mestinya tahu bagaimana rasa syukur itu diwujudkan. Tentunya dengan meniru dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil lisani wal qalb wal jawari. Beliau wujudkan rasa syukurnya dengan ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Hatinya mengakui setiap nikmat yang dia dapatkan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggota badannya menunjukkan bahasanya beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mestinya yang dilakukan seseorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditalik oleh Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih melanjutkan pembahasan hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25. Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Aidan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu aidan, anna unasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya manusia dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Dhahaba ahlud dzuri bil ujur. Telah mendahului kami orang-orang yang memiliki harta. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Namun mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sementara kami yang dari kalangan para sahabat yang berkata itu termasuk dari kalangan fuqara tidak bisa bersedekah karena tidak ada harta yang ada pada mereka. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang kalian bisa sedekahkan tanpa harus mengeluarkan harta. Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap ucapan tasbih itu adalah shadaqah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Dan setiap ucapan takbir adalah shadaqah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Dan setiap ucapan tahmid alhamdulillah adalah shadaqah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Dan setiap ucapan kalimat la ilaha illallah adalah shadaqah. Wa amrin bil ma'ruf shadaqah. Memerintahkan kepada kebaikan itu adalah shadaqah. Wa nahyin an munkarin shadaqah. Melarang dari kemungkaran itu juga shadaqah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan menyalurkan syahwat kepada istri-istri kalian, salah seorang di antara kalian, itu adalah sedekah. Qalu ya Rasulullah. Mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah salah seorang di antara kami, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya kepada istri-istri kami, mengumpuli istri-istri kami, dia mendapatkan pahala dan dikatakan sebagai sedekah. Qala ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaihi wizrun. Bagaimana pandangan kalian, kata Rasulullah, bagaimana pandangan kalian jika kalian salurkan syahwat kalian kepada perkara yang haram, bukankah padanya ada dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka begitu pula jika engkau taruh syahwat kalian pada perkara yang halal, maka baginya ada pahala. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita baca ta'liq daripada Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sampai pada kalimat atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun. Bagaimana pandangan kalian kalau kalian letakkan syahwat kalian pada perkara yang haram, bukankah padanya ada dosa? Wal jawab, jawabannya adalah na'am. Yakunu 'alaihi wizrun. Akan jatuh padanya dosa. Dia akan terkena dari dosa karena menyalurkan syahwatnya kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat zina, melakukan perzinaan yang merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan perkara yang padanya ada dosa. Kama anna alaihi wizran fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula jika dia meletakkan syahwatnya pada perkara yang haram, pada perkara yang halal, maka baginya ada pahala. Ikhwan fiddin wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wa hadzal qiyas, di situ ada qiyas. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusammunahu qiyasul aqs. Yang para ulama menamakan qiyas ini adalah qiyas kebalikan atau lawan kata. Kalau sesuatu itu mendapatkan dosa karena dia melakukannya, maka ketika dia melakukan pada yang lainnya, dia akan mendapatkan pahala. Yakni maksudnya kama anna alaihi wizran fil haram, sebagaimana atasnya mendapatkan dosa ketika dia menyalurkan syahwatnya kepada perkara yang tidak dihalalkan atau pada perkara yang haram, dia mendapatkan dosa, yakunu lahu ajran fil halal, dia pun akan mendapatkan pahala pada perkara yang halal. Ini dari pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada qiyasul aqs, kebalikan dari yang halal atau dari yang haram kepada yang halal. Yang haram mendatangkan dosa bagi orang yang melakukannya, yang halal mendapatkan pahala bagi orang yang melakukannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Jika dia meletakkannya, menyalurkan sawahnya pada perkara yang halal, maka baginya ada pahala. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau akhir daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang akan kita dapatkan yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Awalan, faedah yang pertama dari hadis tersebut adalah hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala sabqi fil khairat au ilal khairat. Semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk mereka berlomba-lomba mencapai kebaikan. Mereka bersemangat untuk berlomba-lomba mencari kebaikan, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin mendahului saudaranya yang lain dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalangan fuqara dari kalangan para sahabat merasa iri dengan sahabat yang lainnya yang memiliki kelebihan harta karena kelebihan pahala yang akan didapatkan karena memiliki harta. Dia bisa bersedekah, berinfak dan sebagainya. Sementara dia yang tidak punya harta dari kalangan para sahabat tidak mampu untuk melakukan seperti itu. Sehingga mereka sekelompok orang dari fuqara, para sahabat tersebut mendatangi Rasulullah menanyakan tentang perkara ini. Menanyakan bagaimana dia bisa meraih pahala sebagaimana yang bisa diraih oleh orang-orang yang memiliki harta. Mereka mendahului kami, melebihi kami dalam hal bersedekah, sementara kami tidak bersedekah. Amalan ibadah kami lakukan sama-sama. Kami melaksanakan sholat, mereka juga sholat. Kami melakukan puasa, mereka juga berpuasa. Sementara kami tidak bisa bersedekah sebagaimana mereka yang mempunyai harta bersedekah. Di sini semangatnya para sahabat untuk saling mendahului di dalam masalah kebaikan. Mereka hasad karena urusan akhirat. Mereka iri kepada yang lainnya bukan karena urusan dunia. Mereka iri dengan saudara yang lainnya bukan semata-mata masalah perdagangan dan yang lain dari urusan dunia ini. Namun semata-mata mereka ingin meraih pahala yang lebih dari apa yang didapatkan oleh saudaranya. Dan ini perkara yang tidak dilarang. Iri dalam hal yang demikian bukan perkara yang dilarang di dalam syariat Islam. Maka di sini semangatnya para sahabat senantiasa mereka menginginkan berlomba-lomba untuk mencapai pahala yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Mestinya seperti itu seorang muslim. Mestinya seorang muslim wal muslimah mereka bersemangat berlomba-lomba untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saling berlomba satu dengan yang lainnya di dalam hal yang baik, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yang bagi lil insani idza dzakara sayan ayadkura wajhahu li anna sahabata liman qalu dhahaba ahlu dzuri bil ujur yubayyinu wajha dzalik. Faqalu yusalluna kama nusalli ila akhir hadzal hadis. Yang kedua, seharusnya bagi seseorang jika dia menyebutkan satu perkara, dia juga sebutkan sisi perkara yang ingin dia sampaikan agar supaya jelas penyampaian perkara kepada seseorang. Karena para sahabat ketika dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan kepada Rasulullah dzahaba ahlu dzuri bil ujur. Orang-orang yang kaya telah mendahului kami dalam masalah pahala. Kemudian dijelaskan maksudnya bagaimana? Sahabat menjelaskan yusalluna kama nusalli nasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka jelaskan bahasanya kami sholat, mereka juga sholat. Kami berpuasa, mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Mereka bersedekah dengan harta kelebihan mereka, sementara kami tidak mampu. Ini menjelaskan sisi dari apa yang dia maksudkan dari ucapannya. Jelaskan, supaya apa yang akan diberikan jawaban itu benar-benar sesuai dengan apa yang dia inginkan dari apa yang dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, annakul kullakaulin yuqarribu ilallah wa huwa shadaqah. Katasbihi wa tahmidi wa takbiri wa tahlil wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar fa kulluhu shadaqah. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka ucapan itu teranggap sebagai sedekah. Seperti seseorang mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar diucapkan oleh lesan-lesan seorang hamba. Maka dia berarti telah melakukan satu sedekah dari sedekah-sedekah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula al-amri bil ma'ruf. Seorang menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Maka semuanya itu adalah sedekah. Setiap ucapan yang padanya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah sedekah dari sedekah-sedekah yang dilakukan oleh seseorang. Maka tentunya di sini terkait dengan faedah ini, faedah yang keempat, at-targhib fil ikthari min hadhil afkar. Adanya dorongan, anjuran untuk memperbanyak zikir-zikir yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak zikir tersebut sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Senantiasa kita mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ketika kita telah selesai menunaikan ibadah sholat, ada dikir-dikir yang dia ucapkan berupa tasbih, takbir, tahmid. Bahkan ketika dia sholat pun ada kalimat-kalimat tasbih, kalimat tahmid yang dia ucapkan. Hampir setiap ucapan yang diucapkan oleh setiap muslim setiap harinya ketika dia menjalankan sholat, padanya ada ucapan-ucapan ini. Sekian banyak tentunya pahala yang akan didapatkan ketika seseorang memperbanyak zikir-zikir yang padanya dia termasuk sedekah dari sedekah-sedekah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbanyak perkara tersebut. Zikir pagi, zikir sore, juga di sana ada tasbih. Kemudian zikir yakni seseorang sebelum tidur, dia juga hendaknya melakukan mengucapkan ucapan-ucapan ini. Yang jelas anjuran untuk seseorang memperbanyak kalimat tersebut karena merupakan sedekah dari sedekah-sedekah yang bisa kita lakukan. Li'anna kulla kalimatin minhu ta'tabiru sadaqatan tuqarribul mar'a ila Allah azza wa jalla. Karena setiap kalimat darinya teranggap sebagai sedekah dan akan bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sering mengucapkan kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Maka kita tahu ketika seseorang sering mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang baik, dari kalimat-kalimat yang dianjurkan untuk dia ucapkan, maka berarti dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun semakin mendekati dirinya, semakin mengingat dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku dengan mengucapkan zikir-zikir yang disebutkan tadi, adkurkum, aku akan mengingat kalian, akan semakin dekat ketika satu dengan yang lainnya saling mengingat, antara hamba dan makhluk, antara hamba dan khalik. Seorang hamba yang senantiasa memperbanyak zikir-zikir ini, maka dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun demikian keadaannya, akan lebih mendekat kepada dirinya. Lain halnya kalau yang setiap keluar dari ucapannya itu perkara-perkara yang tidak berguna atau bahkan perkara-perkara yang haram. Keluar dari mulutnya qila wa qal, katanya begini, katanya begitu, keluar dari ucapannya perkara ghibah, membicarakan saudaranya, kejelekan saudaranya, keluar dari ucapannya namimah, mengadu domba satu dengan yang lainnya, keluar dari ucapannya sekian banyak kalimat-kalimat yang jelek. Maka ini juga akan semakin menjauhkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini, ikhwan fiddin, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anjuran untuk kita memperbanyak zikir-zikir yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima adalah annal iktifa'a bil halal anil haram yaj'alul halal kurbatan wa sadaqatan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa fi buddi ahadikum sadaqah. Biasanya seseorang yang mencukupkan diri dengan perkara yang halal dari perkara yang haram, maka perkara yang halal tersebut akan menjadi perkara yang bisa mendekatkan diri dan dia akan menjadi sedekah. Seorang mencukupkan diri dengan perkara yang halal di dalam melampiaskan syahwatnya kepada sesuatu yang dia halalkan dari istri-istrinya, yang dihalalkan oleh Allah SWT dari istri-istri yang dia punyai, dia salurkan ke jalan yang halal, maka perkara itu akan menjadikan kedekatan dan menjadikan sedekah bagi dia berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan pada yakni peletakan salah seorang di antara kalian, kalian menyalurkan syahwat kepada yang halal, itu adalah sedekah. Kemudian yang keenam faedah hadis tersebut adalah jawazul istisbati fil khabari walau kana sadiran min sadiqin. Bolehnya seorang minta ketetapan pada khabar yang dia dapatkan, meminta penguat. Dia ingin meminta agar supaya ditakkid, ditasbit, benar apa yang dia katakan atau tidak, walaupun bersumber dari orang yang jujur. Boleh bagi seseorang untuk meminta ditetapkan apa yang dia dengar. Berdasarkan pernyataan mereka, ayat yahatuna sahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah jika salah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya pada istri-istri kami, wa yakunu lahu fiha ajrun, akan ada baginya pahala? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban tadi, mengkiaskan dengan sesuatu yang haram. Mengkiaskan dengan sesuatu yang haram. Di sini yang ingin kita ambil faedah adalah para sahabat meminta tasbit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penetapan dari amalan yang mengandung pahala dan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benarkah demikian, kata Rasulullah? Apakah benar kalau kita menyalurkan syahwat kita kepada istri-istri kita ke tempat yang halal akan mendapatkan pahala? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, "Wa fi buti ahadikum sedekah." Sedekah tentunya ada pahala. Tapi para sahabat masih bertanya, ingin ditetapkan kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan, araitum, dengan kias, araitum law wada'a fi haramin akana alaihi wisrun. Bagaimana pandangan kalian jika kalau salah seorang dari kalian menyalurkannya kepada yang haram? Bukankah padanya ada dosa? Para sahabat ingin supaya apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar satu ketetapan yang disertai dengan takkid, keyakinan yang sungguh-sungguh di dalam mengamalkan amalan yang akan dia lakukan. Jadi boleh bagi seseorang untuk meminta penetapan kembali, benar enggak yang dia dengar dari si fulan. Misalnya dia mendengar sesuatu atau dia mendengar ucapan dari seseorang, maksudnya bagaimana ini, apakah seperti ini misalnya. Dia tanya kembali, maka ini adalah perkara yang dibolehkan untuk supaya takkid terhadap khabar yang disampaikan. Walaupun yang menyampaikan adalah saudara-saudara kita, dari ikhwah-ikhwah kita. Itu tidak mengapa. Atau kemudian jangan yang menyampaikan itu, apakah kemudian menyatakan, apakah kamu tidak percaya dengan saya dan sebagainya. Tidak. Tidak, dia jelaskan kembali supaya orang itu lebih mantap dan lebih jelas apa maksud yang dia kabarkan kepadanya, apa yang maksud yang dia kabarkan kepada ikhwannya. Kemudian yang ketujuh dari hadis tersebut, ya ini adalah faedah yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh, husnu ta'limir rasuli sallallahu alaihi wasallam. bi iradi kalami ala sabilil istifham. Yakni bagusnya pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau memaparkan ucapannya dengan cara bertanya, meminta pandangan kepada sahabat. Nah, hatta yaqna'ul mukhatib bidzalika wa yatma'innu qalbu. Hingga orang yang diajak bicara itu benar-benar puas mendengar apa yang dia dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa menjadikan hati itu tenang. Kalau perkaranya jelas, perkaranya begitu gamblang, orang yang diajak bicara itu kan puas, mantap. Tapi kalau perkaranya samar-samar, yang dimaksudkan kemana, ke arah mana, dan lain sebagainya, orang itu kan masih bingung. Maka ditanya, ditanyakan kepada para sahabat ketika dia meminta penetapan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah, yakni menyalurkan syahwat kepada perkara yang halal. Ditanya mereka, bagaimana pendapat kalian? Kalau seseorang kemudian menyalurkannya kepada perkara yang haram, bukankah itu ada dosa? Kebalikannya, kalau menyalurkan kepada perkara yang halal, berarti itu adalah berpahala. Istifham. Pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, agar supaya orang yang diajak bicara itu puas dan mantap, hatinya menjadi tenang. Dia beramal dengan ilmu. Dia beramal dengan ilmu yang benar-benar dia yakini, sehingga tidak ada keraguan lagi ketika dia mendatangi istrinya, karena berpahala di situ. Kapan saja dia mendatangi istrinya, dia mengingat dari sini, dia bersemangat, dia mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Sebaliknya, yang melakukan tindakan keharaman, berbuat zina, ingat bahasanya itu adalah perkara yang haram dan mendatangkan dosa. Wa min hadza qauluhu alaihi salatu wassalam hina sa'ala an bai'ir rutab bitamar. Yang semisal dengan ini, yang semisal dengan hadis ini adalah ucapan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang masalah jual beli kurma basah dengan kurma kering, jual beli kurma basah dengan tamar, kurma yang sudah matang dan masak. Maka ketika beliau ditanya tentang masalah ini, an bai'ir rutabi bitamr ayang kusu idza jaffa, maka beliau balik bertanya kepada sahabat, apakah kurma yang basah itu jika kering dia akan berkurang timbangannya? Kalau mereka pun menyatakan na'am, fanaha an dzalik. Para sahabat mengatakan iya, kurma yang basah ketika dia nanti menjadi kering, maka dia akan berkurang timbangannya. Maka karena berkurang timbangannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang dari jual beli kurma basah dengan tamar, kurma sudah matang. Ini semisal dengan hadis tersebut, ya. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ara'aitum law wada'a fi harami akana alaihi wizrun. Sama dengan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis semisal. Jadi seringkali, ya, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani beliau senantiasa bertanya. Beliau bertanya kepada para sahabatnya agar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar dipahami oleh para sahabat. Sehingga keimanan para sahabat itu kokoh terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hati mereka menjadi tenang karenanya. Ini ikhwan fiddin wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apa yang disampaikan oleh Syekh, faedah yang ketujuh dari hadis yang ke-25. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-26. Al-hadisus sadis wal isrun. Hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Kullu yawmin tatlu'u fi syamsu ta'dilu baina isnaini sadaqah. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap sendi-sendi dari manusia dia itu bersedekah. Dan setiap hari terbit matahari, ta'dilu baina isnaini sadaqah. Ya, ini setiap hari terbit matahari seluruh sendi-sendi dari manusia itu bersedekah. Ta'dilu baina isnaini sadaqah. Kemudian mendamaikan di antara dua orang yang bertikai itu juga sedekah. Dia damaikan dengan cara yang adil, itu adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabatihi. Seseorang membantu saudaranya dalam tunggangannya, fatahmiluhu alaiha, dia naikkan orang tersebut di atas tunggangan, au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu, atau dia angkatkan barangnya di atas tunggangannya atau di atas kendaraannya, maka itu adalah sedekah. Wal kalimatut thayyibah sedekah, dan ucapan yang baik itu adalah sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamsiha ila shalah sadaqah. Setiap langkah yang seseorang berjalan untuk menuju salat, menuju masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu adalah sadaqah. Wa tumitul adza anit tariqi sadaqah. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga sadaqah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini, ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bersedekah di dalam Islam itu amat sangat mudah dan jalannya sangat banyak. Tidak mesti seseorang harus mengeluarkan harta benda untuk bersedekah. Ternyata bersedekah itu banyak macamnya. Tidak mesti harus mengeluarkan harta untuk bersedekah. Bahkan terkadang harta yang digunakan untuk bersedekah itu jauh lebih sedikit pahalanya dibanding perkara-perkara yang lain yang lebih utama tanpa mengeluarkan harta. Sedekah seseorang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu lebih utama dari sedekah harta yang dia keluarkan. Di antaranya. Terkadang sedekah dengan harta itu justru pahalanya lebih sedikit daripada sedekah dengan ucapan yang baik. Amar ma'ruf nahi mungkar. Menyeru kepada seseorang untuk berbuat baik. Menyeru kepada seseorang untuk beribadah hanya kepada Allah. Menyeru kepada seseorang untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Melarang mereka dari berbuat syirik. Melarang mereka dari bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan lain sebagainya. Pahalanya lebih besar sedekah yang dia lakukan dengan amar ma'ruf nahi mungkar dari harta yang dia keluarkan. Jadi sedekah di dalam Islam banyak macamnya. Maka kita lihat bagaimana keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap sendi-sendi dari manusia itu dia bersedekah. Kullu yawmin tadlu fi syamsi, yakni setiap harinya. Setiap terbit matahari, anggota-anggota tubuh dan sendi-sendi dari manusia itu dia hendaknya bersedekah. Kullu sulama, makna kalimat sulama ay kullu adwin wa mafsilin minan nas. Setiap anggota tubuh dan setiap sendi-sendi dari manusia itu hendaknya dia bersedekah. Yani kulla yawmin tatlu fi syamsi ay alaihi sadaqah. Atasnya sedekah pada setiap hari. Dia harus mengeluarkan sedekah pada setiap hari, setiap terbit matahari. Faqaulu kullu sulama. Kalimat atau ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama di sini adalah mubtada dari sisi bahasa. Wa alaihi sadaqah itu adalah jumlah yang merupakan khobar daripada mubtada. Wa kullu yaumin, dan setiap hari itu merupakan keterangan waktu. Setiap hari ketika terbit matahari, setiap harinya atas anggota-anggota tubuh dan juga sendi-sendi manusia itu hendaknya dia bersedekah. Wal makna annahu kullama jaa'a yaumun sar 'ala kulli mafsilin min mafasilil insan sadaqatun yuaddiha syukranillahi ta'ala ala ni'matil afiyah wa 'alal baqa'. Maknanya bahasanya setiap datang hari, setiap harinya terbit matahari setiap hari, atas setiap sendi-sendi dari sendi-sendi manusia dan anggota tubuh manusia itu hendaknya ditunaikan sedekahnya dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan, afiah, penjagaan, kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada sendi-sendi dan anggota tubuh seseorang, dan atas tetapnya sendi-sendi tersebut pada tempatnya masing-masing. Walakin hadis sadaqah laisat sadaqatul mal faqad bal hi anwa. Sebagaimana kita jelaskan, akan tapi ini sadaqah bukan sadaqah harta. Sadaqah dari sisi yang lain. Mengharuskan seseorang dari setiap anggota tubuhnya ini untuk bersedekah. Dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada badan kita, pada setiap sendi yang ada di dalam tubuh kita, yang disebutkan di dalam hadis, sendi-sendi yang ada pada tubuh kita itu sebanyak berapa? 360 sendi. 360 sendi yang ada pada manusia, yang semuanya hendaknya ditunaikan sedekahnya. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Syekh bagaimana seseorang bersedekah terhadap setiap anggota tubuh atau sendi-sendi yang ada pada dirinya. Kemudian kalimat yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu bainasnaini sedekah. Yani seseorang mendamaikan antara dua orang yang bertikai itu adalah sedekah. Maksudnya aitajitu isnaini mutakhasimaini. Ketika engkau mendapati dua orang yang saling bertikai, bertengkar, entah masalah apa dia kemudian bertengkar, atau masalah dunia, atau masalah harta benda, atau masalah yang lainnya, barang-barang yang lain atau terkait dengan masalah-masalah yang ada pada dua orang tersebut, fatahkumu bainahuma bil adli, lalu dia yakni mendamaikan kedua saudaranya tersebut, ditetapkan pada dua saudara, pada kedua yang diperselisihkan oleh saudaranya tersebut dengan cara yang adil, maka ini adalah sedekah. Apa masalahnya? Ditanya saudara kita, bagaimana masalahnya, kenapa dia bertikai, kenapa dia bermasalah satu dengan yang lainnya, saling adu mulut dan lain sebagainya. Ditanya apa masalahnya, kemudian ditetapkan dengan cara yang adil. Harusnya demikian dan demikian dan demikian dengan cara yang adil. maka itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Fahadihi sedekah wa hiya min afdhalis sadaqat. Bahkan ini merupakan seutama-utama sedekah. Bahkan ini merupakan seutama-utama sedekah yang dilakukan oleh seseorang. Dia bisa mendamaikan dua saudaranya yang bertikai. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam salah satu ayatnya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisikan-bisikan yang diucapkan oleh mereka manusia. Tidak ada kebaikan seluruh ucapan-ucapan, bisikan-bisikan yang diucapkan oleh manusia kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah atau orang yang memerintahkan untuk beramal yang baik atau orang yang mendamaikan di antara manusia. Orang yang mendamaikan di antara manusia ini termasuk perkara yang ini afdhalus shadaqat. Nah, seutama-utama sedekah yang dilakukan oleh seseorang ketika dia mendapati dua saudaranya saling bertikai. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, kalau seseorang mendamaikan dua saudaranya, maka akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaikum wa taqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah kedua saudaramu. Wa taqullaha la'allakum tuflihun la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah dan kalian akan diberikan rahmat. Di awal ayat ini dengan menyatakan fa'asilhu baina akhwaikum, damaikanlah dua saudara kalian yang bertikai dari saudara-saudara kalian. Karena urusan yang mungkin urusan yang kecil atau urusan yang remeh, kemudian jadi pertengkaran dan sebagainya, maka didamaikan. Ini merupakan seutama-utama sedekah yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian kalimat yang lain, wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'u sadaqah. Engkau membantu seseorang pada kendaraannya. Fatahmiluhu 'alaiha, atau engkau membantunya untuk naik di atas kendaraan tersebut atau tunggangannya tersebut. Aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau engkau mengangkatkan barang yang dia bawa di atas kendaraan tersebut, itu juga merupakan sedekah dari sedekah-sedekah yang dilakukan oleh seseorang. Ini juga sedekah yang tidak menggunakan harta. Jadi banyak sekali sedekah yang dilakukan oleh seseorang yang tanpa harus dia mengeluarkan harta benda, dia bisa bersedekah dengan sekian sedekah. Bahkan terkadang tadi, sedekah tersebut lebih utama dari sedekah yang dikeluarkan dengan harta benda. Termasuk tadi, islahu bainan nas, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan ilmu, itu sedekah yang lebih utama daripada sedekah harta benda yang dikeluarkan oleh seseorang. Kalau seseorang mempunyai ilmu, dia sudah berilmu, mendapatkan ilmu dan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sedekahnya Allah dia ajarkan kepada yang lain semampu yang dia mampu dari ilmu yang dia punyai. Kalimat tersebut yakni minas sadaqati an tu'ina akhakal muslima fi dabatihi, termasuk dari sedekah-sedekah yakni engkau menolong saudaramu yang muslim fi dabatihi, pada kendaraannya atau tunggangannya. Tepat saat ini ya, itu kendaraannya. Seorang berkendaraan, mungkin ketika kita dapati ada orang yang ya ini kendaraannya macet ya, apalagi di musim hujan ya, terkadang kena hujan itu seringkali ada yang macet, terkadang ya bannya kempes ya, di jalan. Bantu dia berhenti sejenak. Ini perkara yang kecil tapi terkadang kita sering acuh. Bahkan mungkin timbul dari hati kita terkadang, rasain lo. Alhamdulillah saya tidak. Gitu. Terus dia berangkat. Nah, ini bahkan justru terkadang yang paling banyak lagi dimanfaatkan. Menyalakan motornya, udah hidup mas, alhamdulillah, makasih ya mas ya, lu anunya mana mas, maksudnya imbalannya, karena tidak tahu bahwa hal tersebut adalah sedekah membantu saudaranya yang, yakni kendaraannya tadi ya, membantu kendaraannya dia supaya dia bisa naik kendaraan lagi yang sedang macet. Nah, mungkin dia orang yang tidak paham tentang masalah kendaraan, mungkin businya basah dan lain sebagainya, terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di jalan dalam keadaan mereka juga seorang muslim. Tapi alhamdulillah ada juga yang baik ya, tidak semuanya begitu, ada yang membantu lebih-lebih kita yang telah mengetahui ya, artinya dorongan bagi kita peduli terhadap saudara kita yang lain ya, yang itu merupakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, bahkan itu dikatakan sebagai sedekah yang bisa kita keluarkan ya. Sekedar membantu ya. Mungkin dia ketika itu tidak membawa kunci busi atau dan lain sebagainya ya. Atau mungkin kehabisan bensin, dia macet di jalan, kita carikan bensin supaya dia bisa jalan lagi. Nah, ini juga termasuk daripada sedekah yang mesti kita wujudkan. Nah, karena terkadang memang demikian. Dalam posisi mungkin kita sudah yakni ngejar waktu atau kita sedang yakni ingin mencapai tempat tersebut dalam waktu yang tepat, kita tidak peduli dengan apa yang kita lewati. Nah, tidak peduli dengan apa yang kita lewati, padahal terkadang sangat banyak sekali. Nah, sangat banyak sekali, terkadang batu ya, jatuh di jalan, kadang benda-benda yang lain ya, yang sering ya juga tadi macetnya motor tadi ya, kehabisan bensin atau yang lainnya. Maka hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tentunya memberikan dorongan kepada kita untuk banyak-banyak bersedekah dengan cara yang demikian, membantu saudara kita yang muslim dalam masalah kendaraannya. Imma an tahmilahu 'alaiha, bisa dengan mungkin cara yang lain, yakni dia naikkan orang tersebut di atas kendaraannya kalau memang orang tersebut tidak mampu naik pada kendaraannya. Au tarfa'u lahu 'ala dabatihi mata'ahu, atau dia mengangkatkan barang dagangannya di atas kendaraan tersebut. Karena terkadang kan kita dapati orang kendaraan itu ya, dia dimuati sekian banyak muatan. Terkadang sampai ya nih sudah muatannya banyak ya, habis dari pasar gitu ya. Di atasnya ditumpangi orang lagi. Terkadang tadi sampai-sampai dagang-dagangannya itu terkadang jatuh dan lain sebagainya. Dibantu diangkatkan, atau mungkin dia tidak mampu mengangkatkan barang tersebut di atas kendaraannya atau sedang menata barangnya. Ini dibantu. Dibantu. Dan merupakan sedekah bagi kita. Ya, ini maksud mata'ahu adalah afsuhu. Afsuhu adalah barang-barang yang dia bawa. Barang-barang yang dia bawa. Ketika dia kerepotan untuk membawa barangnya tersebut, untuk menaikkan di atas kendaraannya, kita bantu. Hada aidan li'annaha imma ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini juga termasuk dari bentuk yakni berbuat baik seseorang kepada yang lainnya, dan Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian wal kalimatut thayyibah sadaqatun, al kalimatut thayyibah kullu kalimatin tuqarribu ilallah, sebagaimana dijelaskan di atas. Kalimat yang baik adalah setiap kalimat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Katasbih wa tahlil, kemudian wa takbir wa tahmid, wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, wa qira'atil Qur'an wa ta'limil ilmi wa ghairu dhalik, kullu kalimatin thayyibah fa hiya shadaqah. Atau semua kalimat yang mendekatkan diri kepada Allah seperti bertasbih, mengucapkan subhanallah, tahlil, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, takbir, kalimat Allahu akbar, wa tahmid, kalimat alhamdulillah, kalimat untuk memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, qiraatul Quran, mengajarkan ilmu, dan yang lainnya dari ucapan-ucapan yang baik yang diucapkan oleh seseorang, maka itu adalah sedekah. Kemudian wa bi kulli khatwatin tamsiya ila shalah fa inna sadaqah, dan setiap langkah dari langkah-langkah menuju kepada salat, maka langkah tersebut juga dihitung sebagai sedekah. Dan ini ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annal insan idza tawaddoa fi baitihi wa asbaghal wudu thumma kharaja min baitihi ila al-masjid la yakhruju illa shalah la yakhdhu khutwatan illa rafa'a Allahu lahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seseorang jika dia berwudu di rumahnya, kemudian dia menyempurnakan wudunya, dia berwudu di rumahnya, dia sempurnakan wudunya dengan tata cara yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma kharaja min baitihi, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid, dia tidak keluar melainkan hanya untuk sholat. Dia tidak keluar dari rumahnya menuju masjid tidak lain adalah untuk menjalankan sholat. La yakhdhu khutwatan, tidaklah dia melangkah dengan langkah itu melainkan Allah akan mengangkat baginya derajat dengan langkah-langkah tadi, akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah yang lainnya akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang ada pada dia. Kekeliruan-kekeliruan yang ada pada dia akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping langkah-langkah itu adalah sedekah, di sana ada keutamaan yang lain yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Bahasanya ternyata langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang ketika dia melangkahkan kakinya ke masjid, menuju masjid dengan berjalan, dan dia tidaklah keluar dari rumahnya melainkan untuk sholat, maka langkah itu akan bisa mengangkat derajatnya dan juga akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Ini keutamaan yang lain dari langkah yang dilakukan oleh seseorang ketika dia menuju ke masjid dalam rangka untuk menjalankan sholat. Di samping dia sedekah, dia akan mendapatkan keutamaan ini. Dia angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Ini keutamaan yang besar, ikhwan fiddin. Wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Di sini adalah disebutkan jika dia berwudu dari rumahnya. menyempurnakan wudunya kemudian keluar untuk sholat. Kemudian yang terakhir daripada hadis tersebut adalah wa tumitul adza anit thoriq shadaqah. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah shadaqah, yakni imatatul adza. Ini izalatul adza anit thoriq, maksudnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal adza ma yu'dil marah min ma'in aw hajarin aw zajajin aw syaukin aw ghairi dalik. Gangguan yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang bisa mengganggu orang yang sedang lewat. Baik bentuknya berupa air, ya, ataupun batu, ataupun kaca pecah, pecahan kaca, ataupun bentuknya berupa duri, atau paku, atau yang seperti itu, yang selain itu. Dari sesuatu yang bisa mengganggu jalan seseorang. Atau bahkan bisa melukai seseorang ketika dia bertemu dengan barang-barang tersebut. Maka menyingkirkannya, menghilangkannya dari jalan tersebut, agar seseorang tidak terganggu dengan apa yang ada tadi yang disebutkan, itu merupakan sedekah. Air termasuk di sini air, ya. Terkadang banyak sekali orang itu ketika di pasar-pasar itu terkadang membuang air sembarangan, air bekas kotoran cucian, air bekas apa, air bekas yang dia jualan, dia buang sembarangan di jalan. Ini termasuk membuang adza dia. Berarti dia mengganggu manusia. Dia mengganggu manusia dengan air yang dia buang sembarangan. Buang di tempat yang selayaknya. Dia buang air di tempat yang selayaknya, mungkin ada selokan atau ada aliran air di situ, dia buang di situ. Jangan asal dibuang, ditumpah di jalan tersebut. Di samping dia bisa terkadang merusak jalannya. Kalau jalan sering terkena air itu kan terkadang makin lembek dan juga semakin becek di situ, tempat tergenang air di situ. Terkadang juga bisa mengotori apa bagian orang. Nah, kalau dia menggenang di situ dan kemudian ada yang menginjak, kemudian air itu kemana-mana bisa mengotori orang. Ini termasuk gangguan yang seseorang harus menjaga. Wasawa'un kana yudhihi minal ardh aw yudhihi min fawq. Sama saja apakah di gangguan tersebut ada dari dalam tanah atau di atas tanah. Seperti tadi membuang air. Kama law kana hunaka aksanu sajaratin mustadilliyatin tu'zin nasa fa'amatoha fa'inna hadihi sodakoh. Kalau ada di sana dahan-dahan pohon yang berserakan mungkin di jalanan, ya, dahan pohon yang melengkung ke jalan atau yang berserakan di jalan yang mengganggu manusia, maka singkirkan dahan ataupun dahan-dahan yang ada itu agar supaya manusia tidak terganggu, maka ini termasuk daripada sedekah. Terkadang di musim hujan ini banyak dahan-dahan yang yakni dia menjulur ke jalan atau dia jatuh patah di jalan, itu banyak. Karena kena angin dan lain sebagainya menjadikan dahan-dahan pohon itu berserakan di jalan atau menjulur ke jalan. Ini perlu disingkirkan dan ini merupakan sedekah. Dan ini adalah jalan-jalan sedekah yang sangat banyak, ikhwan fiddin wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian jalan-jalan sedekah yang dipaparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bentuknya adalah sesuatu yang tidak membutuhkan harta. Bentuknya adalah sesuatu yang tidak dengan harta seseorang untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal hadis fawaid minha. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang disebutkan oleh saya di sini. Hanya ada dua faedah yang disebutkan. Anna kull insanin alaihi shadaqatun kulla yawmin tatlu fi samsu ala adati mafasilihi. Jadi setiap orang wajib harus mengeluarkan sedekah setiap harinya terbit, yakni matahari atas sejumlah sendi-sendi ataupun anggota-anggota tubuh yang ada padanya. Maka ketika dipaparkan hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," mereka mengatakan, "Wa may yutiku dzalik ya Rasulullah?" Siapa yang mampu untuk bersedekah dengan sekian banyak sendi yang ada pada manusia, yang jumlahnya tadi ada 360 sendi yang harus dia keluarkan tunaikan sedekahnya, siapa yang mampu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi bahwasanya dengan 2 rakaat sholat duha itu yujzi'uka. 2 rakaat sholat duha itu sudah mencukupi, yakni sedekah dari seluruh anggota tubuh yang ada pada kita. Karena sholat itu kita lakukan dengan semua anggota badan kita. Nah, semua badan kita, anggota badan kita bergerak. Di situ sudah mencukupi sedekah dari setiap sendi dan anggota tubuh manusia. Sholat dilakukan dengan seluruh gerakan badan. Sehingga 2 rakaat sholat duha itu sudah bisa mengganti sedekah dari seluruh anggota badan dia atau sendi-sendi yang ada pada dia. Maka di sini pula hendaknya seseorang senantiasa yakni dia menjaga melakukan 2 rakaat sholat duha dalam rangka untuk mensedekahi anggota badan dia dan juga sendi-sendi yang ada pada dia. Dan dalam rangka untuk tadi apa? Syukran. Nikmat, yakni mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah menjaga anggota badan kita dan juga seluruh sendi-sendi yang ada sehingga kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan sehat dengan anggota badan kita dan sendi-sendi itu juga normal keadaannya. Alhamdulillah. Waqad qila innal mafasila 360 mafsilan. Dan dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya sendi-sendi yang ada pada manusia itu sejumlah 360 sendi. Wallahu a'lam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Di sini disebutkan dikeluarkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad atau Hawi dan yang lain. Wa shahahu Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kemudian yang kedua daripada faedah tersebut adalah anna kullama yukarribu ilallahi min ibadatin wa ihsanin ila khalqihi fa innahu shadaqah. Bahasanya setiap perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah baik berupa ibadah ataupun berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah maka sesungguhnya itu adalah shadaqah. Wa ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa amsilatun ala dzalik wa qad jaa fi haditsin akhar annahu yujzi an dzalika rak'atani yarka'uhuma minadh dhuha. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa amsilah ala dzalik dan itu adalah permisalan contoh-contoh tentang sedekah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya mencukupi dari itu semua ketika seseorang melakukan sholat 2 rakaat dari waktu duha. Yang sholat duha 2 rakaat. Seorang berarti telah dia bersedekah atas segala tubuh yang ada pada dia dan sendi-sendi yang ada pada dirinya. 2 faedah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan hadis yang kita sampaikan memberikan yakni dorongan bagi kita sekalian karena sedekah yang di sini yang dimaksudkan yang disebutkan oleh para ulama maksudnya di sini adalah targhib. Sedekah yang sifatnya adalah targhib, anjuran. Bukan sifatnya wajib. Walaupun sebagian nanti ada yang berupa sifatnya wajib. Seperti amar ma'ruf, nahi mungkar, kemudian menyampaikan ilmu, ada yang diwajibkan dalam sedekah-sedekah tersebut. Namun secara umumnya bahasanya sedekah-sedekah tersebut adalah sifatnya adalah targhib dan tarhib, mendorong seseorang untuk melakukan sedekah-sedekah tersebut. Nah, mendorong seseorang untuk senantiasa menjaga dari amalan-amalan sedekah-sedekah yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada hadis yang ke-27. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa duduk bermajelis, nah, thalabatul ilmi, karena ini merupakan perkara yang amat sangat penting bagi kita dan merupakan kebutuhan kita yang sangat pokok dari kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.